Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan dars atau kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih berada pada kitabus sholah, pembahasan-pembahasan tentang as-sholah. Dan pada kajian terakhir kita telah masuk pada pembahasan syarat-syarat dari as-shalah, yaitu hal-hal yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat, dan perkara tersebut harus terus berlanjut sampai dengan berakhirnya sholat. Jadi seseorang apabila ingin melaksanakan sholat, maka di sana ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Seperti menutup aurat, atau bersuci. Dan syarat-syarat ini terus berlanjut sampai dengan kita menyelesaikan ibadah sholat tersebut. Barakallahu fikum. Kita telah memasuki syarat yang keenam, yaitu sitrul aurah ma'al qudrah bi syai'in la yasiful bashar, yaitu menutup aurat kalau seandainya dia mampu. Wajib bagi dia menutup aurat ketika dia mampu dengan sesuatu yang tidak mensifati kulit, yakni tidak tembus pandang. Nah, kainnya tebal, barakallahu fikum, dan tidak membentuk lekuk tubuh, dan juga tidak tembus pandang. Karena kalau seandainya dia menggunakan pakaian yang tembus pandang, itu sama saja dia dengan sholat dalam keadaan bertelanjang. Waliyadzubillah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Hijabul Mar'ah Walibasuha Fis Sholah, tentang hijab perempuan dan pakaian dia ketika sholat. Faslun fil libasi fis sholah. Satu fasal tentang pakaian di dalam sholat. Wahuwa akhzuz zinah inda kulli masjid. Nah. Wahuwa akhzuz zinah inda kulli masjid. Ini pembahasan tambahan dari apa yang disebutkan dari kitab. Adapun yang dari kitab sudah kita pelajari dan sudah kita baca pada pertemuan terakhir. Ini ada beberapa tambahan terkait dengan sitrul aurah supaya kita bisa lebih memahaminya. Berkata Syekhul Islam di dalam kitab beliau tersebut, wa huwa akhzuz zina inda kulli masjid alladhi yusammihi al-fuqaha bab sitrul aurah fi shalah, yaitu mengambil atau menggunakan az-zina. Nah, ketika hendak berangkat ke masjid atau ketika hendak melaksanakan sholat. Yang mana para fuqaha menamakan pembahasan ini dengan bab sitrul aurah fis sholah, bab menutup aurat ketika sholat. Wa fis sholati naw'un tsalits. Dan di halaman yang lain beliau juga mengatakan di dalam sholat naw'un tsalits, ada jenis yang ketiga. Fa innal mar'ah law shallat wahdaha kanat ma'muratan bil ikhtimar wa fi ghairi shalah yajuzu laha kashfu ra'siha fi baitiha. Sesungguhnya perempuan apabila dia salat sendiri di rumahnya, walaupun dia salat sendiri di rumahnya, tetap dia diperintahkan untuk menutup kepalanya menggunakan mukena. Berbeda ketika dia tidak melaksanakan sholat. boleh bagi dia untuk menutup, membuka tutup kepalanya kalau seandainya dia berada di rumahnya. Dan dia boleh memperlihatkan rambutnya di hadapan para mahramnya, para mahram-mahramnya. Nah, maksudnya di sini Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya sitrul aurah ketika salat berbeda dengan sitrul aurah menutup aurat di luar salat. Masing-masing memiliki hukum-hukum tersendiri. Ketika salat, wanita wajib untuk menutup kepalanya. Berbeda kalau seandainya dia di luar salat. Kalau dia berada di rumah, tidak mengapa bagi dia untuk membuka penutup kepalanya. Fa'akhdhu zina fi shalah li haqqillah. Sehingga oleh karena itu menutup, menggunakan pakaian yang disyariatkan ketika salat merupakan hak Allah yang harus kita tunaikan untuk Allah. Falaisa li ahadin an yatufa bil baiti uryanan walau kana wahdahu bil lail. Sehingga oleh karena itu tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang walaupun sendiri pada malam hari tidak ada yang melihat. Wala yusalli uryanan walau kana wahdahu, dan juga tidak diperkenankan bagi seseorang untuk salat bertelanjang walaupun dia sendiri di rumahnya. Fa'ulima anna akhzaz zina fis shalah lam yakun li tahtajiba 'anil nas. Fahadha naw'un wa hadha naw'un. Maka di sini diketahui bahwasanya menggunakan pakaian yang syar'i ketika salat bukanlah untuk berhijab dari orang-orang. Wanita menggunakan mukena ketika sholat, tujuannya bukanlah untuk berhijab, menggunakan jilbab di hadapan orang-orang. Akan tetapi, hal itu dilakukan untuk menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, masing-masing memiliki hukum tersendiri. Nah, fahina idin faqad yasturul musalli fi shalah ma yajuzu ibda'uhu fi ghairi shalah. Maka kadang seseorang diharuskan untuk menutup sesuatu di dalam sholatnya, sementara di luar sholat boleh untuk diperlihatkan. Atau sebaliknya, di dalam sholat dia boleh untuk memperlihatkan, tidak menutupnya, sementara di luar sholat wajib bagi dia untuk menutupinya. Di hadapan laki-laki ajnabi. Nah, contoh yang pertama adalah seperti al-mankibaini. Nah, al-mankib, dua bahu, dua pundak. Nah, fa'inna Nabi SAW naha an yusalliya rajula fi thawbil wahid walaysa ala atikihi min husyai. Bahwasanya di dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW melarang seseorang untuk sholat menggunakan satu kain sementara tidak ada penutup di pundaknya. Nah, barakallahu fikum. Ini di dalam salat. Wa yajuz fa hadza li haqqillah. Yang ini dilakukan adalah untuk hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kewajiban terhadap Allah di dalam salat. Wa yajuzu lahu kashfu mankibaihi lirrijali kharijas shalah. Akan tetapi di luar salat boleh bagi dia untuk memperlihatkan atau tidak menutup dua bahunya atau dua pundaknya, barakallahu fikum, bagi kaum pria di luar sholat. Diperbolehkan bagi dia untuk memperlihatkannya atau tidak menutupnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus ditutup ketika sholat, sementara di luar sholat boleh diperlihatkan. Begitu juga ada beberapa hal yang boleh diperlihatkan ketika sholat, akan tetapi di luar sholat, tidak boleh untuk diperlihatkan. Barakallahu fikum. Nanti akan ada pembahasannya. Wa qala rahimahullahu wal mankibani fi haqqihi karra'si fi haqqil mar'ah. Naam. Kemudian seperti tadi apa yang kita sebutkan yaitu di dalam sholat ada beberapa hal boleh diperlihatkan. Akan tetapi di luar sholat tidak boleh untuk diperlihatkan. Seperti wajah bagi wanita. Nah, wajah bagi wanita. Dan dua telapak tangan. Nah, al-kafani. Diperbolehkan di dalam sholat. Akan tetapi, nah, barakallahu fikum, menurut sebagian para ulama, diwajibkan bagi dia untuk menutup wajahnya. Dan kedua telapak tangannya di luar sholat ketika dia berada di luar rumahnya bagi wanita. Nah, barakallahu fikum. Lalu apa yang harus ditutup bagi wanita ketika dia sholat? Apa yang harus ditutup bagi seorang wanita ketika dia sholat? Nah, wajib bagi seorang wanita untuk menutup seluruh tubuhnya ketika sholat selain wajah dan dua telapak tangan. Al-kaf. Ini al-kaf. Nah, mulai dari pergelangan tangan ini sampai dengan barakallahu fikum, sampai dengan ujung jarinya. Ini namanya al-kaf. Jadi dua tangan ini, dua telapak tangan ini. Nah, bukan bagian depannya saja, akan tetapi seluruhnya. Dari pergelangan tangan sampai dengan ujung jari. Nah, atas dan bawah, bagian luar dan bagian dalam. Hal ini berdasarkan firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh bagi dia untuk menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak-tampak saja. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, ay la yudhhirna syai'an minaz zina. Yakni dia tidak boleh menampakkan perhiasan-perhiasannya. Berkata Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Jilbabul Mar'ah Al-Muslimah, waqad ikhtalafat aqwalus salaf fi tafsiriha. Salafuna saleh berbeda pendapat dalam tafsir dari ayat ini. Barakallahu fikum. Yang mana pendapat-pendapat tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Dari sebagian sahabat dan para tabi'in. Kemudian, kata Imam Al-Albani rahimahullah, ikhtara huwa. Yakni Ibnu Jarir At-Tabari memilih pendapat bahwa yang dimaksud adalah selain dari wajah dan dua telapak tangan. Selain wajah dan dua telapak tangan. Yakni seluruh tubuhnya wajib bagi dia untuk ditutup bagi wanita di dalam sholat. Selain wajah dan dua telapak tangan. 6. Faqala wa awlal aqwal fi dhalika bisawab qawlu man qala ana bidhalika alwajh wal kaffain. Sebaik-baik pendapat pada demikian adalah pendapat yang mengatakan selain dari wajah dan dua telapak tangan. 6. Barakallahu fikum. Kemudian, apakah hukum bagi seseorang sholat tanpa menutup kepala bagi laki-laki? Nah, apa hukum menutup kepala di dalam sholat bagi laki-laki? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Nah, wahai bani Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian, yakni pakailah perhiasan-perhiasan kalian ketika hendak ke masjid. Maksud dari az-zinah, nam, adalah pakaian yang syar'i. Pakaian yang dianjurkan di dalam sholat. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Qala al-Awfa an Ibni Abbas. Berkata al-Awfa dari Ibnu Abbas. Nah, berkata al-Awfi dari Ibnu Abbas. Kana rijalun yatufuna bil baiti uratan. Fa'amarahumullahu bizzina wazzina al-libas. Dahulu orang-orang tawaf di Masjidil Haram dalam keadaan telanjang. Ada sebagian orang. Naam. Tawaf di Masjidil Haram dalam keadaan telanjang. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk mengambil zina, yakni menggunakan az-zina, yakni al-libas, pakaian. Wa huwa ma yuwari as-sau'ah wa ma siwa dzalika min jidil buz wal mata. Yakni pakaian yang menutupi aurat dan yang selainnya dari pakaian yang baik. Naam. Maka Allah Subhanahu wa amarahum an ya'khudhu zinatahum inda kulli masjid. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengambil atau mengenakan pakaian mereka ketika hendak ke masjid. Naam. Wa qala. Dan juga Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wali hadhil ayah wa ma warada fi ma'naha minas sunnati at-tajammulu inda shalah. Walasiyan ma yaumul jum'ah wa yaumul 'id. Wa tib li'annahu minaz zina. Maka berdasarkan ayat ini dan ayat yang lain yang tersebut yang semakna dengannya, naam, termasuk dari sunnah seseorang naam tampil dengan tampilan yang baik, datang dengan tampilan yang baik ketika hendak melaksanakan salat, terutama pada hari Jumat, pada Yaumul Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan bahkan menggunakan wewangian itu juga termasuk dari az-zina. Menggunakan as-siwak, membersihkan gigi. Naam, juga termasuk dari az-zina. Wa min afdalil libas al-bayad, dan termasuk di antara pakaian yang terbaik adalah pakaian yang berwarna putih. Inilah pakaian yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Berkata Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah, "Walladhi arahu fi hadhil mas'alah." Dan yang saya yakini dalam permasalahan ini adalah annas shalah hathirur ra'si makruhatun. Bahwasanya salat tanpa penutup kepala hukumnya makruh, kata beliau. Kenapa demikian? Karena barakallahu fikum, kita dapat menerima bahwa dianjurkan bagi setiap muslim untuk mendatangi sholat dalam keadaan yang baik secara islami. Dalam tampilan yang baik atau sebaik-baik tampilan di secara islami. Berdasarkan hadis yang tadi. Naam. فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُتَزَيَّنَ لَهُ. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak. Naam. Untuk kita menghadap kepadanya dalam keadaan berhias. Allah lebih berhak untuk kita menghadap kepadanya dalam keadaan berhias di dalam sholat ini. Naam. Maksud an yutazayyana lahu, berhias di hadapan Allah, maksudnya adalah menggunakan pakaian-pakaian yang syar'i, yang dianjurkan di dalam syariat. Termasuk diantaranya adalah menutup kepala ketika sholat. Nah, itu istihbab, dianjurkan. Sehingga oleh karena itu, kata Imam Al-Albani rahimahullah, makruh bagi setiap orang, nah, bagi kaum pria, mendatangi sholat dalam keadaan tanpa penutup kepala. Berdasarkan hadis tadi, fa innallaha ahaqqu an yutazayyana lahu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk siapa saja datang kepadanya, menghadap kepadanya dalam keadaan berhias. Wa laisa minal hay'ah alhasana fi 'urufis salaf. Dan dikatakan barakallahu fikum, tidak masuk dalam kebiasaan salafun shalih membuka penutup kepala. Nah, mereka tidak mengategorikan hal ini termasuk dari az-zina, membuka penutup kepala. Bahkan membiasakan diri tanpa penutup kepala ini bukan kebiasaan dari salaf. Baik di jalan-jalan, masuk pada tempat-tempat tertentu, terutama di masuk ke dalam masjid. Bal hadhihi adatun ajnabiyah. Nah, bahkan yang seperti ini merupakan kebiasaan ajnabi, kebiasaan orang-orang kufar yang datang ke negeri Islam membawa kebiasaan mereka. Akan tetapi, nam kaum muslimin banyak mencontoh kebiasaan jelek tersebut. Sehingga kebiasaan mereka tersebut ditinggalkan oleh kaum muslimin, diikuti oleh kaum muslimin. Dan akibatnya bagaimana mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dianjurkan di dalam Islam. Nah, salafun as-salih, mereka terbiasa jalan di jalan, kemana keluar ke pasar, dengan menutup kepala. Ini kebiasaan salaf. Nah, barakallahu fikum. Dan bahkan merupakan tidak termasuk dari al-muru'ah atau bahkan akan mengurangi al-muru'ah ketika sebagian dari mereka keluar tanpa penutup kepala. Ini pada tempat-tempat umum saja mereka datang dengan penutup kepala. Menggunakan kopiah, menggunakan sorban dan yang lainnya. Apalagi ketika mendatangi sholat. Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak bagi siapa saja. Allah lebih berhak untuk setiap muslim berhias apabila menghadap kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Ini tentang sitrul aurah. Berikutnya adalah syarat yang ketujuh. Ijtinabun najasa fi badanihi. Wathaubihi wa buk'atihi. Ay makan salatihi ma'al kudrah. Berikutnya, yaitu tentang syarat yang ketujuh, menjauhi benda-benda najis. Menjauhi benda-benda najis. Baik pada pakaiannya, pada badannya atau pada tempatnya. Wajib bagi dia untuk menjauhi segala bentuk benda-benda najis. Baik pada badannya, pada pakaiannya, dan tempat dia mendirikan sholat. Nah, tiga hal tersebut wajib bagi dia untuk disucikan dari benda-benda najis. Ma'al kudroh. Di sini disebutkan ma'al kudroh. Apabila dia mampu. Apabila dia mampu. Nah, tentunya di sana ada beberapa keadaan seseorang tidak mampu untuk melakukannya. Yang pertama adalah tentang asiyat, tentang pakaian. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Dalam surat Al-Muddathir, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Dan pakaianmu sucikanlah. Sucikanlah dari benda-benda najis. Nah, ayat ini juga bermakna, barakallahu fikum, yakni jiwamu harus kamu sucikan dari kesyirikan. Kesyirikan diumpamakan sebagai benda najis yang harus disucikan dan dibersihkan. Nah, waziyabaka fatahir, dan pakaianmu sucikanlah. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan di dalam hadis, di dalam hadis Asma bintu Abi Bakar, bahwasanya dia berkata, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang darah haid yang mengenai pakaiannya. Apa yang dia perbuat? Nabi mengatakan, idza asaba saubu sauba ihdakunna addamu minal haidah faltakrushu thumma litandahu bima'in thumma litusalliya fihi. Apabila pakaian dari salah seorang kalian terkena darah haid, maka hendaknya dia sikat atau dia kerik, kemudian dia sirami dengan air, yakni dibasuh dengan air, kemudian dia sholat menggunakan pakaian tersebut. Nah, sehingga di sini disyaratkan baginya untuk mensucikan pakaian sebelum dia mendatangi sholat. Nah, barakallahu fikum. Adapun, dan juga di sana ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sendalnya ketika sholat. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Ketika sedang sholat, tiba-tiba Nabi melepas kedua sendalnya. Maka diikuti pula oleh para sahabat yang sholat di belakang beliau. Mereka pun melepas kedua sendal mereka. Nah, kemudian setelah selesai sholat, Nabi mengatakan, "Ma balukum alqaitum ni'alakum." Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian melepas sendal-sendal kalian? Mereka menjawab, "Kami melihat engkau melepas sendal engkau, maka kami pun juga melakukannya." Kemudian Nabi mengatakan, "Inna Jibril atani." Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberitakan kepadaku bahwasanya di dalam pada sendal tersebut ada kotoran. Ada benda najis. Maka saya pun melepas keduanya. Fa idza jaa ahadukum ilal masjid. Jadi Nabi melepas kedua sendal beliau lantaran di dalam atau pada sendal beliau tersebut ada benda najis. Nah, siapa yang memberitahu beliau? Yakni Jibril. Ketika beliau sedang sholat, maka seketika beliau melepas kedua sandalnya. Lalu Nabi mengatakan, "Fa idza jaa ahadukum ilal masjid." Nah, apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaklah dia melihat kedua sandalnya. "Fa in ra'a fihima qadaran." Kalau seandainya dia melihat padanya ada benda najis, "Falyamsah ma wal yusalli fihima." Maka hendaknya dia mengusapnya dengan tanah, diusap-usap, digosok-gosok ke tanah. Dan boleh bagi dia untuk sholat menggunakan dua sendal tersebut. Yang mana masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantainya adalah pasir, sehingga mereka pun melaksanakan sholat menggunakan sendal-sendal mereka. Barakallahu fikum. Para ulama mengatakan, lalu bagaimana apabila seseorang ketika sholat dia menyadari bahwasanya, ada dari pakaian dia yang terkena najis. Pakaian yang dia kenakan, ada yang terkena najis. Maka hal tersebut tidak membatalkan sholat dia. Karena dia tidak tahu sebelumnya. Maka apabila dia mengetahui dalam keadaan sholat, diupayakan untuk dilepas. Kalau seandainya memungkinkan untuk dilepas, maka dilepas seketika. Seperti sendal tadi atau kopiah. Langsung dilepas seketika. Berbeda kalau seandainya dia ingat bahwasanya celananya ada benda najis. Tentu tidak mungkin bagi dia untuk melepasnya ketika sholat. Otomatis dia harus membatalkan sholat dia. Tapi kalau seandainya dia mengetahui bahwasanya pada pakaian tersebut ada benda najis dan dia mengetahuinya setelah sholat, apakah sholatnya tidak sah? Wajib bagi dia untuk mengulangi sholat atau tidak perlu bagi dia untuk mengulangi sholat? Jawabannya adalah tidak perlu bagi dia untuk mengulangi sholat lagi. Karena dia tidak tahu. Dalilnya apa? Kisah dua sendal yang dilepas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengetahuinya sedang berada di dalam sholat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepasnya. Beliau tidak mengulang dari awal. Tapi tetap melanjutkan. Menunjukkan apa yang sudah berlalu tetap sah. Karena dia mengetahuinya ketika dia sedang sholat. Sehingga oleh karena itu apabila dia mengetahuinya setelah sholat, barakallahu fikum, maka tidak mengapa sholatnya dia. Dia cukup bagi dia untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kelalaian dia. Dan tidak perlu bagi dia untuk mengulang sholat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW mengatakan tanazzahu 'anil baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Sucikanlah diri kalian dari al-baul. Bersihkanlah diri kalian dari al-baul. Yakni kita diperintahkan untuk istinja. Nah, untuk istinja dan membersihkan diri dari al-baul, air kencing. Karena kebanyakan azab al-qabr dikarenakan ini, masalah al-baul ini. Kebanyakan azab al-qabr, azab kuburan. Nah, kebanyakannya adalah urusan al-baul ini, urusan pipis ini. Nah, sehingga kita hati-hati. Sebagian mereka ada yang tidak, tidak menutup aurat ketika buang hajat. Yakni dia buang hajat di tempat terbuka, barakallahu fikum, sehingga terlihat oleh orang lain. Atau dia pipis sembarangan di tempat orang biasa duduk, atau di tengah jalan. Nah, ini termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nah, jadi urusan baul ini banyak orang kena azab di dalam al-qabr. Jadi bukan permasalahan yang ringan. Nah, buang air kecil setelah buang air kecil langsung disimpan tanpa dia istinja sebelumnya. Nah, ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah, terancam dengan hadis ini, fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Dikarenakan banyak dari azab al-qabr terjadi akibat ini, urusan ini. Nah. Barakallahu fikum. Dan hadis ini mengharuskan bagi kita untuk mensucikan diri, mensucikan tubuh dari benda najis sebelum salat. Nah, sebelum sholat. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam di asma fi damil haid yusibut thaw. Berdasarkan hadis asma tentang damul haid, darah haid. Yang mengenai pakaian. Tahuttuhu thumma takrusuhu. Bilma thumma tandohuhu thumma tusallifihi. Nah, yakni dia mengeriknya dan menggosoknya dengan air. Kemudian dia menyiraminya dengan air, membasuhnya dengan air. Kemudian dia sholat menggunakan pakaian tersebut. Nah, ini masuk di dalam kesucian dalam pakaian ketika hendak melaksanakan sholat. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam di ashabi. Dan juga perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Waqad balal a'rabi fil masjid. Yang mana suatu ketika seorang Arab Badui pipis di dalam masjid. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ariku ala baulihi sijillan min ma. Tuangkanlah air di atas bekas pipisnya satu ember air. Tuangkanlah satu ember air di atas bekas pipis dari orang tadi. Nah, karena dia tiba-tiba datang ke masjid, lalu dia pergi ke salah satu pojok masjid dan dia pipis. Nah, maka para sahabat pun tersentak. Nah, mah, kata mereka. Sebuah ungkapan hujatan atau ungkapan marah. Nah, marah dari seseorang. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, da'uhu, tinggalkan dia, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Nah, karena kalau seandainya seketika dia dilarang, diusir, maka pipisnya akan kemana-mana. Nah, ini hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegur. Nah, tidak langsung menegur to the point misalnya, lah dilihat siapa orangnya, bagaimana karakternya. Nah, barakallahu fikum, dari mana dia berasal. Nah, hal-hal ini harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam menyampaikan sebuah al-haq, sebuah kebenaran. Tidak semerta-merta hak yang kita ketahui langsung kita sampaikan. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, saya menghafal wa'aini, dua bejana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya menghafal dua bejana. saya menghafal dua bejana dari Rasulullah. Yakni dua jenis ilmu. Yang satu sudah saya sampaikan. Nah, yang satu sudah saya sampaikan. Barakallahu fikum. Akan tetapi, jenis yang kedua tidak saya sampaikan. Kata Abu Hurairah. Kalau seandainya saya sampaikan jenis yang kedua, maka leher-leher ini akan terpotong. Karena ketika itu adalah amul jamaah. Tahun persatuan. Tahun persatuan. Yakni ketika pihak Ali, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal. Nah, yang mana ketika itu pada zaman Ali bin Abi Thalib ada dua pihak, ada dua kubu. Pihak Ali dan pihak Muawiyah. Beberapa kali terjadi pertempurannya dan bahkan yang paling dahsyat adalah perang Siffin. Yang terbunuh di dalamnya puluhan ribu kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Dan di antara mereka banyak para penghafal Al-Quran, banyak dari para sahabat. Fitnah. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dan kekuasaan dipegang oleh Hasan bin Ali. Lalu, barakallahu fikum, Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Bukan karena tidak mampu, bukan karena beliau penakut untuk berperang. Akan tetapi, na'am hifdzan lidima'il muslimin. Untuk menjaga pertumpahan darah antara kaum muslimin. Dan apa yang dilakukan oleh Hasan bin Ali telah dipuji oleh Rasulullah SAW semasa beliau hidup. Dan terbukti pada ketika itu beliau mempersatukan dua kubu yang saling berselisih. Dan bahkan saling berperang. Dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan terjadi pada tahun itu. Sehingga tahun itu dikenal dengan Amul Jamaah. Tahun persatuan. Nah. Dua. Kemudian kata Abu Hurairah. Dua hadis. Dua ilmu saya terima dari Nabi. Jenis yang pertama sudah saya sampaikan. Adapun jenis yang kedua tidak saya sampaikan. Karena kalau seandainya saya sampaikan. Akan terpotong leher-leher ini. Nah. Suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu ingin menyampaikan hadis tentang Al-Uraniyin. Al-Uraniyin ini adalah sekelompok orang yang mereka ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin belajar Islam katanya. Namun ternyata dia membunuh para sahabat Nabi dan bahkan dia kabur. Membawa hewan ternak kaum muslimin membawa kabur. Mereka berkhianat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk mengejar dan untuk membunuh mereka. Nah, cerita ini ingin disampaikan oleh Anas bin Malik kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Tahu Hajjaj bin Yusuf? Nah, barakallahu fikum. Seorang yang sangat terkenal, yang suka menumpahkan darah kaum muslimin. Sangat taat kepada atasan dia, akan tetapi dia berlebih-lebihan. Nah, sampai-sampai dia mengatakan, kalau saya memerintahkan kalian masuk dari pintu kanan, lalu kalian melanggarnya, maka telah halal darah-darah kalian, katanya. Nah, barakallahu fikum, Hajjaj, dan dia penguasa ketika itu. Suka menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan di antara mereka ada yang ulama. Nah, Sa'id bin Jubair. Nah, Sa'id bin Jubair termasuk ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Barakallahu fikum. Maka ketika Anas ingin menyampaikan atau menyampaikan hadis ini kepada Hajjaj bin Yusuf ditegur oleh Hasan Al-Basri. Nah, Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena khawatir hadis ini dimanfaatkan oleh Hajjaj bin Yusuf untuk menghalalkan perbuatan dia. Dalam rangka bermudah-mudahan di dalam menumpahkan darah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Jadi maksudnya di sini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita telah mendapatkan contoh dari Rasulullah SAW. Di dalam menyampaikan dakwah, di dalam menegur orang lain yang terjerumus di dalam kesalahan. Dan juga mendapatkan contoh dari para sahabat. Dan juga mendapatkan contoh dari tabi'in. Yaitu Al-Hasan Al-Basri. Dan banyak lagi para ulama yang lainnya. barakallahu fikum, wajib bagi kita semua untuk mengikuti mereka di dalam menjalankan dakwah ini. Kita lanjutkan. Di dalam hadis tadi, Nabi mengatakan, barakallahu fikum, fa inna ma bu'ittum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Kalian itu sesungguhnya diutus bukan untuk mempersulit, akan tetapi mempermudah, untuk mempermudah. Jadi jangan sampai kalian mempersulit urusan agama ini. Ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dakwah pun jangan kalian itu mempersulit. Berikanlah kemudahan-kemudahan. Nah, bertahap di dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran terhadap madu'u. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah istiqbalul kiblah ma'al qudrah. Menghadap ke kiblat kalau seandainya dia mampu. Liqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah wajahmu menghadap ke masjidil haram. Wali hadis, dan juga berdasarkan hadis, idza kumtum ila salati fa asbighil wudu thumma istaqbiri al qibla. Apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah kalian ke arah kiblat. Nah, tentang ayat yang baru saja kita sebutkan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Barra bin Azib. Beliau mengatakan, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitil Maqdis 16 syahran." Saya salat bersama Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kata Al-Barra bin Azib. Jadi, yakni kiblat pertama kaum muslimin adalah ke arah Baitul Maqdis, Palestine, Masjidil Aqsa. Hatta nazalatil ayah fil Baqarah. Sampai turun ayat di dalam surat Al-Baqarah. Wahaitu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ke arahnya, yakni ke arah Masjidil Haram. Fanazalat ba'da ma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun setelah Nabi melaksanakan salat. Setelah Nabi melaksanakan sebuah salat. Fantalaqa rajulun minal qaum. Maka beranjaklah seseorang. Famarra binasin minal ansar wahum yusallu. Maka dia melewati sekelompok kaum muslimin dari golongan al-ansar yang sedang melaksanakan sholat. Fahaddathahum. Maka ketika mereka sedang sholat tersebut, sementara mereka belum sampai ayat yang baru saja turun, mereka masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka orang tadi menceritakan kepada mereka tentang barakallahu fikum, telah turun ayat perintah untuk menghadapkan wajah kita ke arah al-Ka'bah ketika hendak melaksanakan sholat. Fawallu wujuhakum qiblal bait. Maka seketika di dalam sholat tersebut mereka merubah arah mereka ke arah masjid al-Ka'bah al-Musharrafah. Barakallahu fikum. Dan juga diriwayatkan dalam sebuah riwayat, idza qama ila shalah istaqbala al-ka'bah fil fardhi wan nafl. Nabi apabila melakukan salat, beliau menghadap ke arah Ka'bah, baik ketika salat wajib dan ketika salat sunnah. Jadi menghadap ke arah kiblat itu bukan hanya pada salat wajib saja dan juga diharuskan pada salat sunnah. Sudah masuk waktunya. Tinggal 2 menit lagi. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.